Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersua dalam program Rumahku Syurgaku untuk kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 9 Dzulqa'dah atau di 12 Agustus 2016 Masehi. Baik, dan alhamdulillah seperti biasa kita akan belajar bersama guru mulia kita Buya, yaitu tentang bagaimana solusi menghadapi problematika rumah tangga, tentunya agar rumah tangga kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, tema yang akan diangkat di pagi hari ini adalah menyambut kehadiran buah hati. Nah, subhanallah ya, dimana mungkin dari kita ada dari pasangan baru atau ada kabar terbaik, sang istri sudah hamil dan bagaimana persiapan-persiapan ya, ataupun ilmu yang harus kita miliki, baik dari sang suami ataupun juga dari sang istri. Alhamdulillah, kita menyapa beliau yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya kabarnya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar, dan juga semoga semuanya dalam rahmat Allah, lindungan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala menuju kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Tema kita Buya tentang menyambut kehadiran sang buah hati. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita panjatkan syukur yang sesungguhnya kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang amat banyak dan banyak dan banyak yang kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk meniti kemuliaan, angkat tinggi. Sebetulnya siapapun harus sadar bahwa jika ada seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, artinya telah dimudahkan oleh Allah untuk meniti tangga kemuliaan. Sebab kemuliaan dengan ilmu, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Dan saat ini kita di dalam satu hidangan ilmu, karena kita bersama-sama belajar dan taman surga seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan adanya majlis yang semacam ini, acara semacam ini dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua binatang-binatang yang ada di laut memohonkan ampun untuk kita, kita yang ada di sini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Tahitanul Bakri, kehidupan yang ada di laut. Belum lagi siapapun yang berkumpul di tempat semacam ini, lihat akan diberi rahmat oleh Allah, atau bukan berkumpul secara fisik akan tapi secara dalam acara berkumpul. Kita sekarang dalam acara satu acara perkumpulan yang sesungguhnya, dan perkumpulan yang sesungguhnya adalah perkumpulan batin, batin kita ini, batin kita berkumpul untuk belajar, untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai topik yang diangkat, kita semua harus tahu dan mempunyai persiapan di saat akan menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu, karena langkah banyaknya seorang bapak atau ibu yang tidak mempersiapkan itu semua, sehingga namanya orang tidak siap, sehingga ada kesalahan di dalam menyambut sang anak. Mungkin secara perawatan lahir, benar dirawat anak secara lahir. Akan tapi alangkah banyaknya seorang tua bersama anaknya tidak menjadi orang tua. Sehingga tidak bisa membawa anaknya kepada kemuliaan. Maka persiapan yang harus kita hadirkan adalah anak kita akan kita jadikan anak apa? Anak kita akan kita jadikan anak seperti apa? Bukan sekedar kita ingin punya anak, lalu berbangga-bangga saja. Bukan. Akan tapi harus kita rencanakan, anakku harus menjadi anak ahli surga. Yang menjadikan sebab aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan harus, anakku harus menggapai kebahagiaan di dunia, sukses di dunia. Moga tiba kesuksesan nanti di akhirat. Pandangan kita harus pandangan ganda. Keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Sehingga secara lahir perlu kita menjaga kesehatan janin, kesehatan kandung, ibu yang lagi mengandung, mempersiapkan kelahiran yang sehat dan sebagainya. Ini perlu. Itu diajarkan, itu pendidikan fisik untuk anak-anak kita yang belum lahir. Akan tapi lihat ada pendidikan batin yang harus kita hadirkan di saat anak menjelang lahir atau setelah lahir atau menjelang dewasa. Itu bagaimana kedekatan kita kepada Allah, Mungkin saat anak di dalam kandungan, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga berusaha untuk memberikan makanan yang halal. Karena batin mereka yang sadar. Batin mereka akan menjadi batin yang tidak baik jika kita beri makanan-makanan yang haram. Coba alangkah banyaknya orang hanya mengharap seorang anak, dia melakukan keharaman-keharaman. Pengen mendapatkan seorang anak, tapi dengan cara yang haram. Atau di saat diberi kabar gembira oleh Allah dengan kandungan istrinya, maka sudah gila sudah. Menyiapkan fasilitas dengan cara yang haram. Menyiapkan alat peralatan bayi dengan cara yang haram. Dengan mewah, dengan segala macam. Haram, haram, awas. Haram menjadikan anak tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari sisi yang halal, rezeki yang halal, di samping itu harus kita benar-benar yakin bahwasanya amanah ini, anak ini di samping nikmat Allah, dia adalah amanat. Harus kita bawa kepada kemuliaan. Sehingga di saat kelahiran anak kita pun, kita sambut dengan Allahu Akbar, dengan kita adzani. Kemudian setelah itu bagaimana? Anak-anak kita, kita perkenarkan, kita perdengarkan kemuliaan-kemuliaan. Kita perdengarkan kepada mereka kemuliaan. Jangan sampai anak-anak kita, kita biasakan dengan mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini di saat anak-anak masih bayi. Jangan sampai ibundanya yang di saat menggendong sang bayi adalah dengan kalimat-kalimat yang dicintai oleh syaitan, cintai oleh iblis. Hendaknya bisa merubah, mungkin membaca nasyid tentang solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat menggendong. Ya, masya Allah, la ilaha illallah atau apa. Biasakan dengan kebaikan dan kemuliaan. Tontonannya pun, lihat, mulai dari saat anak dalam kandungan sampai terlahir, tontonannya adalah tontonan kebaikan. Jangan meremehkan, anak kita memang belum faham, tapi rohnya ngerti. Rohnya akan nyambung dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, anak itu adalah amanat besar dari Allah. Kalau kita salah dalam mendidik anak-anak kita, kalau kita salah mengarahkan anak-anak kita, apa yang terjadi pada anak-anak kita? Menjadi sebab orang tuanya masuk neraka jahanam. Menjadi sebab Allah menjebloskan hamba-hamba ke dalam neraka, tempat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah banyaknya orang tua yang tidak siap mempunyai anak ternyata. Bukan persiapan secara materi, secara kesenangan. Lihat, senangnya senang berlebihan yang tidak pakai aturan sehingga apa? Lihat, diberi fasilitas macam-macam anaknya yang penting ini. Tapi dengan sesuatu yang tidak membawa kemaslahatan untuk nanti di akhirat. Hamba-hamba yang diberi oleh Allah putra. Apalagi diberi oleh Allah putra, kemudian kesenangan, gaya hidup dunia. Nah, sekarang anak lahir, mestinya kan dibacakan Al-Quran dengan Al-Quran. Wah, digunakan untuk melean, bahasa lain. Melean semalam suntuk, main kartu, bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mau kemana anak kita? Coba pernah dengar atau tidak? Ada orang melahirkan, sudah disiapin makanan sama tuan rumahnya untuk main gaplek, untuk begadang setiap malam. Bukan untuk itu, untuk berzikir, memohon kepada Allah. Dan tolong memberi nama yang baik. Di antaranya adalah memberi nama yang baik. Setelah rezeki yang halal ya, kemudian sadar kita akan kita persiapkan anak kita untuk menjadi anak ahli surga. Jadi yang ada di hati dan di otak kita adalah anak kita menjadi anak baik, anak ahli surga. Lihat ini. Kemudian setelah itu bagaimana memberi nama? Yang ketiga, beri nama yang benar, yang baik. Namanya siapa? Enggak penting nama Jawa atau nama apa saja, yang penting maknanya benar. Dan disambungkan dengan orang yang benar. Biarpun namanya nama Arab sekalipun, akan tapi kalau yang diingat bukan suatu kemuliaan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mungkin ada satu tokoh misalnya. Tokoh, tapi namanya baik. Kemudian kita beri nama anak kita sesuai dengan nama baik, tapi tokohnya bukan tokoh yang baik. Contoh saja mungkin ada nama istimewa. Misal, ada seorang sahabat Nabi yang luar biasa, begitu mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi, sampai oleh Nabi dianggap sebagai ahli baitnya Nabi, Salmanu minna ahli bait. Salman adalah termasuk kaya ahli bait, karena begitu dekat dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga ada seseorang ingin memberi nama anaknya Salman. Oh, bagus. Karena disambungkan, di saat memberi nama, ingat, apa sih kebesaran Salman ini? Sebagai apa sih dia? Tapi satu lagi beri nama Salman tapi tidak tahu ngikuti tokoh apa misalnya. Yeah. Yang menjadikan Allah murka misalnya. Loh, yang ditiru ini tergantungnya. Itu niat di dalam hatimu. Maka kalau kita beri nama. Dan mungkin satu orang namanya, bahasa nama Jawa tidak apa-apa. Nama Jawa, nama-nama yang maknanya bagus. Namanya Bahagia bahasa Indonesia atau nama Lestari misalnya. Mohon maaf ini sekedar saya nyebut. Maknanya bagus. Angkat tapi tidaknya tidak cukup makna itu bagus. Tapi dihubungkan siapa yang punya nama itu. Yeah. Hah? Dan awas jangan dihubungkan dengan seorang tokoh yang bukan mendekatkan kepada Allah pemberian nama. Sehingga di saat beri nama Ali misalnya, harus kita sadar itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib atau orang-orang mulia yang namanya Ali. Atau kita ingat guru kita, lalu kita beri nama seperti nama guru kita. Ada orang yang ngasih nama Jailani. Ingat Abdul Qadir? Al-Jailani, mulia. Karena sambung. Nah, ini perlu. Jadi, di saat kita beri nama seperti itu. Bukan latah membaca di buku nama-nama baik. Makna tok, makna tok. Memang sudah benar makna saja mana yang baik. Oke, tapi hendaknya kita hubungkan dengan tokoh-tokoh mulia. Karena apa? Disitulah kerinduan kita. Coba kalau kita tiba-tiba ada satu tokoh. Seorang perempuan misalnya yang kerjanya buka aurat, lalu terkenal, masyhur. Kerjaannya adalah nari-nari yang tidak benar. Namanya buka aurat sebagainya, masyhur dengan lagunya, seorang penyanyi misalnya. Lalu masyhur. Kemudian kita beri nama anak seperti dia. Sebenarnya apa sih? Ya karena kita punya cita-cita seperti itu. Na'udzubillah, ayo. Kita harus waspada di saat memberi nama sekalipun. Jangan latah beri nama ini. Mana harus ada niat. Sehingga kalau kita ketemukan nama-namanya anaknya orang-orang besar, orang-orang soleh itu, nggak pernah ribet bulat antara nama. Kalau nggak Muhammad, ya nama apa, ini nama-nama orang-orang mulia, Isya. Nama-nama mulia, nama-nama karena nyambung. Salahuddin, siapa tokoh-tokoh besar, ya kan? Jadi, langsung dupain Imam Syafi, namanya Syafi'i, Hanafi. Ini adalah nama-nama ringan. Bukan namanya sudah sering kita dengar. Nama itu kadang-kadang pengen aneh. Bukan, kita pengen sambung nama. Orang itu akan disanjung dengan akhlaknya. Dan nama sendiri perlu kita beri nama. Suatu ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, marah dengan anaknya. Marah dengan anaknya karena anaknya akhlaknya tidak benar. Marah. Akhirnya lapor kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, saya punya anak bandel. Saya punya anak, tidak punya antep. Saya tidak punya anak, tidak punya bekti kepada saya. Anaknya ada di situ. Di saat anaknya dimarahi oleh bapaknya, anaknya bertanya kepada Khalifah Umar, ya Khalifah, aku mau tanya kepadamu. Baik, apa nak? Apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak itu lahir? Sayyidina Umar sambil tersenyum berkata, kewajiban bapak sebelum anak itu lahir adalah yang pertama memilih ibunya yang baik. Yang kedua adalah memberi nama yang baik. Yang ketiga mengajari ilmu Al-Quran, ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya sambil tersenyum, lalu berkata, aku menjadi seperti ini ya karena bapak saya dong. Loh kenapa nak? Karena bapak saya tidak memilihkan ibu yang baik. Ibu saya bukan perempuan baik-baik. Saya lahir dari rahim ibu yang tidak punya akhlak yang mulia. Satu. Yang kedua adalah, namaku pun murah, namanya pahit, namanya tidak baik. Kemudian sampai hari ini pun saya tidak pernah diajari Al-Quran oleh bapak saya. Maka Sayyidina Umar akhirnya berbalik, semula marah, pengen marah kepada anak, akhirnya marah kepada bapak, karena seorang bapak punya kewajiban untuk beri nama yang baik kepada anak-anaknya. Nama yang mulia. Karena dia bakal disebut setiap saat. Setiap hari bakal disebut dengan doa-doa yang ia titipkan dalam nama yang ada pada anaknya. Nah, jadi bukan hanya nama itu anehnya dan sebagainya. Bukan. Nama itu harus nyambung. Di saat saya memberi nama, misalnya anak saya nama Salahuddin. Karena saya harus tahu Salahuddin itu seperti apa. Salahuddin adalah seorang sufi. Yang mujahid. Yang tulus. Yang punya ini, ya gitu. Harus ada kerinduan. Di saat beri nama itu harus disambungkan dengan apa sih kebesaran sang tokoh itu. Baik. Ini harus ada pemberian nama. Kemudian di samping itu, kita harus mulai sering membiasakan untuk kompak. Di dalam saling membantu untuk mendidik anak ini. Karena sudah mulai ada orang yang ketiga di rumah kita. Yaitu anak-anak kita. Ada buah hati muhadir. Maka biasakan adalah mendiskusikan. Tidak boleh egois seorang bapak. Menyekolahkan anaknya dengan egois. Ego tidak menghantarkan kepada kemuliaan. Bahkan menjadikan merepotkan orang kalau ingin mendidik anak-anaknya. Istri pun demikian. Jadi kekompakan di dalam mendidik anak. Dan ingat kekompakan harus dibangun dengan kompak untuk Allah terlebih dahulu. Jangan sampai di rumah sering berselisih. Jadi mulai saat ini, kalau sudah Anda mulai mendapatkan anak, mulai meningkatkan tingkat keharmonisan. Tingkat kemesraan. Karena ini bakal dibaca oleh anak-anak kita. Dan jangan sampai ada kebencian, permusuhan di rumah kita menjadikan malaikat rahmat pun tidak senang di situ. Sehingga anak kita pun kurang rahmat. Bukan kurang gizi. Tapi kurang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di rumahnya terjadi permusuhan dan sebagainya. Nah di sini yang kekompakan orang tua di dalam mendidik. Dan perlu saling tolong-menolong di dalam hal yang dalam anak. Jadi jangan sampai seolah-olah tugas anak adalah istri saja atau bagaimana suami saja. Oh, enggak benar itu. Adalah tugas bersama. Misalnya ada selama ini ada orang tua mengatakan, ah, tugasnya istri. Oh, bukan. Memang bapak tugasnya ngapain? Bapak punya tugas juga. Sehingga anak-anak merasa akan dekat dengan orang tuanya, dan ini adalah kunci untuk kita beri, diantarkan kepada kemuliaan. Tapi ingat, jangan sampai cinta kasih kita kepada anak menjadikan kita tidak mampu untuk mengingatkan di saat anak salah. Dan alangkah banyaknya orang seperti itu. Seorang bapak yang sangat mencintai anaknya, biarpun katanya keker, gagah, perkasa, ternyata tidak bisa menegur putra-putrinya. Bahkan mungkin melakukan kesalahan di tempat orang. Jadi perlu kita mengingatkan anak. Tentunya memang dengan cara yang halus dan lembut dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua itu nggak tahu kenapa. Kadang-kadang kita melihat para sebagian orang tua ini tidak bisa mengingatkan di saat anaknya salah. Diamin, tok. Didiamin saat dia melakukan kesalahan. Pada suatu ketika, di sebuah tempat, ada seorang bapak. Dia adalah seorang ustadz bahkan. Sama-sama kita satu meja begitu. Tiba-tiba sang anak itu mengambil satu benda yang sangat keras. Ya kan? Memukuli meja kaca. Tek, tek, tek. Ini sampai 10 kali sudah pecah itu nanti. Itu anak bapaknya cuma gini, tok. Gini, tok. Ya. Dibiarkan. Tidak begitu sayang atau dipinggirkan bagaimana. Teguran itu penting. Padahal anaknya sudah bisa ditegur. Ada orang tua itu nggak bisa negur anaknya. Karena kalau tidak pernah kita tegur, menjadi biasa terus dengan kebiasaan jelek. Tentunya negur dengan cara yang bersayang. Jangan begitu, ini bahaya kalau pecah kacanya dan sebagainya. Ya, diingatkan. Tapi ada orang nggak bisa mengingatkan. Wahai para orang tua, tugasmu memberikan kasih sayang memang. Akan tetapi ada saat-saat di saat anakmu tidak bisa patuh kepadamu, harus kau beri pendidikan. Memang dengan kelembutan terus, tidak akan lurus sesuatu. Sehingga kadang harus dengan kekerasan, kapan? Ketegasan. Bukan keras, tegas. Ini harus siap di sini. Hingga sampai ada suatu ketika, saking lembutnya seorang bapak ini, menjadi senjata anaknya untuk menolak amarah sang ibunda. Jadi kalau ibunya marah langsung, ke ayahnya. Dan ayahnya bilang, sudah biarin, dan memang mamamu gitu dari dulu. Pak. Loh, akhirnya tidak bisa hormat kepada mamanya. Karena tidak ada kekompakan ini. Ini bahaya sekali. Maka harus makin siap Anda di saat menjelang buah hati tiba. Menyambut buah hati tiba. Harus kompak. Dan ini adalah akan menanamkan wibawa. Sehingga di pandangan anak-anak kita berwibawa, ada kekompakan. Sehingga seorang anak akan bingung kalau melanggar kepada ayah, wah kacau nih, ibu pasti marah. Kalau melanggar ibu, tawa kebingungan, pasti marah bapak. Jangan sampai seperti sebagian orang, karena cintanya kepada sang anak, lihat, kalau anaknya pulang kemalaman, sang bapak pasti marah. Nah, tapi ternyata sama ibunya dibukakan dari dapur. Kan? Ini musibah, dan alangkah banyak orang semacam ini. Ada orang tidak bisa mengingatkan anak, tidak bisa mengingatkan anak, tidak bisa mengingatkan anak. Musibah! Jangan dianggap itu kasih sayang, Anda menjerumuskan. Sehingga anak menjadi kurang ajar kepada orang tua pun tidak sadar. Sehingga mungkin anak tidak mengerti membantu. Membantu orang tua tidak mengerti. Ya? Menghormati orang tua nggak mengerti. Kenapa dimanja dan dimanja dan dimanja dengan pemberian? Maka kasih sayang yang salah ini berbahaya. Dan termasuk di dalamnya kasih sayang yang salah itu adalah menjadikan kita tidak kompak. Kalau ada seorang istri marah kepada seorang suami, apa dengan anak, maka harus kita kompak dengan istri, biarpun caranya berbeda. Mungkin kita akan memeluk anak kita, mungkin istri lagi marah kepada anak. Hah? Kita pun juga tidak harus ikut-ikut marah, tidak. Mungkin perlu kita peluk anak, lalu kita bilang, kita berbisik, benar apa kata Umi, sayang ya, makanya kamu harus dengar Umi. Nah, itu boleh. Bukan malah kadang begitu, sudah ngomong Umi dari dulu gitu kok, sudah apa-apa sayang ya, apa-apa. Oh, na'udzubillah. Ini berbahaya sekali. Maka wahai para calon bapak, calon ibu yang baik, harus Anda kompak di dalam rumah tangga. Siapkan saat ini. Dan kompak di sini termasuk saling membantu. Jangan istri tak yang suruh gendong. Nah, sesaat-sesaat suami deh. Suaminya sombong benar gara-gara direktur apa itu. Gendong bayi adalah keindahan. Gendong anak adalah indah. Sesaat-saat membersihkan popoknya dan sebagainya. Tidak ada masalah wahai para suami. Membantu istrimu. Berat dia melahirkan. Tapi juga jangan berlebihan seorang istri gara-gara dengar omongan semacam ini lalu menuntut. Tidak perlu saling menuntut dalam rumah tangga. Nah, kan, tapi bagaimana kita membantu pasangan kita untuk lebih mudah dalam menjalankan tugas. Sehingga indah semuanya. Yeah. Ada seorang suami tidak pernah mau tahu. Astagfirullah. Oh, enggak anak-anaknya. Tidak pernah mau tahu. Dan pokoknya tidak mau tahu. Pokoknya istrinya. Salah, tidak ada kongkopan dalam hal semacam ini. Maka dari itu, ayo perlu kompak. Jadi kita siapkan kompak. Menjadi kompak akan terbaca, membantu istrinya, membantu suaminya, dan sebagainya. baru bersama bertumbuh berkembangnya anak, kekompakan semakin terbaca oleh sang anak, dan itu menanamkan wibawa dan anak nanti kelak di saat anak sudah mulai berpikir dan sebagainya, akan mudah patuh kepada kita dan mudah kita untuk mengarahkan mereka dan mendidik mereka. Ini adalah yang harus kita persiapkan di antara terlalu luas ilmu itu, sangat luas. Masih hal yang lain yang belum bisa kita sampaikan insyaallah. Allah alam bisawab. Subhanallah. Pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada. Subhanallah, satu mukadim yang sangat dari Ibu ya. Ya itu ada pentingnya sekali sahabat memberikan rezeki yang halal ya bagi orang tua, kemudian juga mengajari kebaikan ya ketika anak belum lahir maupun juga sudah lahir, kemudian memberikan nama yang baik, dan yang terpenting lagi adalah kekompakan antara pasangan suami istri. Nah, kita undang di sesi berikutnya bagi Anda sahabat pendengar radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada, silakan Anda bisa bergabung via SMS di 081321461079 atau di line telepon kami di 02318308929 dan di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik, dan terima kasih untuk Radioku Network yang sudah merilis di kesempatan pagi hari ini, dan untuk radio media partner kami juga terima kasih. Kita break dulu dan akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada, kembali di rumahku syurgaku bersama guru kita Buya. Dan saat ini sahabat, kita akan masuki sesi interaktif bersama pemirsa dan juga bersama sahabat radioku dimanapun berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita undang bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan di via SMS di 081 321461079, atau sahabat bisa bergabung di line teleponnya di 02318308929 atau di Facebook Buya Yahya. Baik, kita langsung menyapa sahabat yang sudah bergabung di SMS. Ada sahabat Ainun di 085710 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang istri yang semua iparnya selalu berburuk sangka Buya? Ini bukan sekadar prasangka, tapi ini kenyataan dan sangat mengganggu kehidupan istri tersebut. Kemudian dia tertekan, mungkin karena dia sangat sangat perasa ya, dan baru mengarungi rumah tangga. Nah, seolah-olah di mata mereka iparnya istri itu selalu salah ya, selalu merepotkan suami atau kakak mereka, padahal suami ridho dengan istrinya Buya. Istri itu limbung Buya. Nah, bingung dan kadang berpikir apakah sebaiknya mundur saja. Mohon nasihatnya Buya, jazakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menangkap kesalahan tidak perlu ditimpahkan langsung ke orang lain. Prasangka, katanya iparnya prasangka Bu. Buruk. Akan, tapi ada bahasa, istrinya adalah seorang yang perasa. Orang yang perasa itu gampang tersinggung. Sensitif. Padahal orang tidak prasangka buruk sudah dianggap prasangka buruk. Kayaknya harus dibenahi semuanya. Tidak, karena mungkin sebab orang sensitif. Jadi orang diem tok dianggap marah, kan ya? Dia omong begini dianggap begitu. Orang sensitif juga berbahaya. Sensitif, nah sensitif bagaimana? Perasa. Jadi orang apa iparnya ngomong begini sudah dianggap menyalahkan dan sebagainya. Ini berarti enggak tahu yang mana yang benar, yang berprasangka buruk apakah sang istri ataupun ipar. Yang jelas prasangka buruk adalah jelek. Tapi paling baik orang ada berbenah diri. Karena tadi ada sifat sensitif. Sensitif ya. Kemudian merasa bahasanya ipar-iparnya menganggap dia ini. Sensitif dia. Diakui dalam pertanyaan sensitif. Nanti pertanyaan dari siapa datangnya. Sensitif. Perasa. Kenapa orang harus sensitif sekali? Sensitif itu jadi orang prasangka buruk itu sensitif. Padahal belum tentu prasangka buruk. Mungkin hanya sekedar omongan biasa. Kenapa kok kamu di rumah, suami lagi pergi? Ya, kemana-kemana kok, kamu kok pergi, suami lagi di rumah, kan sekedar tanya, tapi ngurusi saya lagi, tidak begitu. Maka benah diri, jangan jadi orang sensitif, jadi orang yang lapang hati. Kalau sensitif itu semua orang jadi jelek. Baik, jadi Anda benah diri dulu sebagai seorang istri, dan tidak perlu kita memaksa orang lain untuk prasangka baik kepada kita. Tinggal kita tata hati, yang pertama adalah lapang hati, memaafkan. Jangan gampang menduga orang prasangka buruk dengan kita. Itu namanya orang gak sadar kalau dia sendiri berprasangka buruk. Menduga orang berprasangka buruk adalah prasangka buruk. Kalau orang bertanya tidak harus prasangka buruk dengan kita. Kemana aja kamu? Prasangka buruk lagi dengan saya. Bertanya beneran, kangen dia mungkin. Kenapa kita prasangka buruk? Bisa jadi yang berprasangka buruk adalah istri. Yang ditanyakan tadi, bisa jadi. Makanya benah dirilah dari diri. Kemudian yang kedua adalah pertama kita harus di dalam lapang hati. Lapang hati itu harus. Jadi jangan lapang hati mudah memaafkan sesuatu. Yang kedua, kita itu harus menghindar dari sebab-sebab kita diprasangkai buruk oleh siapapun. Sekaligus kita jangan berprasangka buruk. Kadang orang perilakunya membuat orang prasangka buruk. Bagaimana tidak? Tidak prasangka buruk kepada seseorang, kata Imam Ali, dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya tentang sahibu su'idun ya. Yang artinya, maknanya Imam Ali mengatakan bahasanya man wadu'a nafsahu mawadi'at tuhmati, man wadu'a nafsahu mawadi'at tuhmati fala yalumanna ala nafsihi fala yalumanna man asa'i ilaihi dhanna. Siapapun yang meletakkan dirinya di tempat tuhmah menjadi prasangka dia, maka jangan orang lain prasangka buruk. Misalnya tiba-tiba suatu ketika jam 10 malam masuk ke gedung film ya. Bioskop. Ya jangan salahkan orang prasangka buruk. Biarpun saya di situ ternyata hanya ngelihat-lihat tolong. Ngapain saya ke situ? Maka kalau ada orang prasangka buruk kepada saya, bukan salah dia, enggak saya masuk ke tempat itu. Makanya koreksi dari seorang istri itu. Kalau seorang suami ridho, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita itu ternyata ngoreksi orang, ternyata kitanya yang salah. Kalau memang betul ini, kalau memang betul para ibar-ibar itu berprasangka buruk kepada Anda, kenapa pusing? Hakikatnya Anda tidak selesai. Semua kita akan ketemu orang-orang yang demikian itu. Kalau Anda masih kepikiran, berarti Anda pusing sampai ingin mundur dan sebagainya. Berarti ini betul-betul sensitif. Kalau orang prasangka buruk sebagainya, berarti Anda bukan buruk kan? Anda faham orang lain prasangka buruk kepada Anda. Kalau orang lain prasangka buruk, kalau seandainya betul itu, berarti Anda baik kan? Kalau Anda baik, Anda tidak mirip. Kan, mohon maaf ini kepekaan itu di situ. Jangan-jangan Anda yang seorang istri yang berprasangka buruk terus. Sehingga sampai pengin mundur dan sebagainya, enggak ada perlunya Anda mundur. Suamimu adalah kebahagiaanmu, sudah Anda katakan suamimu menerima dan sebagainya. Tapi Anda harus tata, dimanapun Anda berada kalau punya hati sensitif, sampai mengatakan pengin mundur dan sebagainya, saya dianggap salah semuanya, berarti hatimu belum lapang, ini berbahaya sekali. Akan tapi kalaupun Anda sudah benar baik, kalau ada orang berprasangka buruk kepada Anda, prasangka buruk adalah prasangka buruk. Seperti suatu ketika kita bertanya kepada salah satu guru, saat ada orang berprasangka buruk, bahkan menfitnah. Misalnya, beliau hanya menjawab, hakikatnya kamu melakukan atau tidak? Tidak. Ya sudah selesai, kenapa kamu pikirin? Kalau kamu mikirin berarti hatimu yang enggak benar. Hatimu enggak benar. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu pernah juga difitnah. Bukan sekedar difitnah, kan prasangka buruk. Masalah hadisul ifk, kejadian tentang dusta yang ditimpahkan kepada Siti Aisyah. Allah yang mengangkatnya. Selesai. Kalau ada orang mencaci kita, mengolok kita, berprasangka buruk kepada kita, kita serahkan kepada Allah, semoga Allah mengampuni, selesai. Nanti Allah yang menghapus. Kenapa kok kita kepikiran, orang berprasangka buruk. Jangan-jangan hati kita yang sempit, bukan orang lain. Inilah yang bisa kami sampaikan. Karena kalau kita ingin benah-benah itu harus dari dalam diri kita sendiri. Yang bertanya mungkin itu adalah yang bertanya, atau suami yang bertanya, wallah alam, atau sedar cerita tentang sebuah kejadian. Yang jelas kita mulai dari seorang istri tadi, karena bahasanya sensitif. Kemudian jika betul saudara-saudaranya juga adalah orang yang prasangka buruk, maka selagi Anda tidak melakukan keburukan tersebut, Anda sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai, wallah alam. Serahkan pada Allah. Baik, subhanallah, terima kasih kepada Bu Ia. Mudah-mudahan menjadi solusi untuk sang penanya. Dan kita kembali membuka pertanyaan. Kali ini yang datangnya dari Facebook, ada Mbak Allah di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan, saya sudah bertunangan, Bu Ya. Tapi karena saya tidak pernah merasa bahagia bersamanya, maka saya ingin berpisah dan semua sudah terlaksana dengan musyawarah dan baik-baik saja. Tapi beberapa bulan kemudian kami berkomunikasi lagi lewat telepon tanpa sepengetahuan orang tua dan kami menjalin hubungan lagi. Ya, tapi orang tua saya melarang keras karena merasa sudah saya permalukan dan sekarang saya ingin kembali lagi. Menurut orang tua, itu sama saja bikin malu dua kali keluarga besar saya. Tapi kali ini saya benar-benar baru sadar bahwa saya cinta dia, Bu Ya. Dan orang tua saya memberikan pilihan, orang tua atau lelaki itu akhirnya saya pilih orang tua. Apakah keputusan saya tidak termaafkan, Bu ya, karena saya mengecewakan mantan tunangan saya untuk kedua kalinya, dan bagaimana bila ditinjau dari sisi syariat, Bu ya? Yang harus ditinjau, ya, Anda yang bertanya adalah mulia sekali. Biarpun sebetulnya dia telah melakukan kesalahan besar, agar tapi selagi dia mau bertanya, pengen benar, pengen baik, sesungguhnya dia adalah wanita mulia. Hanya mungkin karena kurang ilmu, sehingga yang dilakukan adalah salah. Pertanyaannya mengagetkan, aku tidak bahagia dengan dia. Memangnya apa? Hubungan tunangan adalah tunangan. Belum ada apa-apa, tunangan adalah masih haram. Tunangan adalah merencanakan kebahagiaan. Jangan Anda berbahagia-bahagia seperti itu. Apa maksudnya? Kesenangan, kemesraan, alhamdulillah. Apalagi di terakhir juga masalah aku sudah terlanjur mencintai. Ini adalah problem. Cinta Anda berikan setelah pernikahan. Cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Makanya budaya pacaran adalah mengerikan, haram, membahayakan. Tunangan, kalau orang sudah tunangan harus semakin hati-hati. Sebab setan berbisik melalui tunangan ini luar biasa. Karena apa? Sudah dianggap kayak sudah dekat kepada kehalalan. Sehingga sering mudah terpengaruh, hati-hati. Nah ini jadi tunangan adalah tunangan. Maka kami sampaikan kepada siapapun khususnya para orang tua. Di saat putra-putri Anda tunangan, Anda harus makin ketat. Jangan dibuka komunikasi ke antara keduanya. Berbahaya sekali, lihat. Mustahil seorang laki-laki mendengar suara perempuan yang di dalam hayalannya adalah akan menjadi istrinya atau sebaliknya. Tanpa hayalan yang haram. Mustahil. Makanya hendaknya antara pertunangan dengan pernikahan secepatnya. Maka tunanganlah yang sehat, tunangan yang syariah. Tunangan adalah janji dari keluarga suami untuk meminang sang istri untuk menikahi sang. Dari janji seorang suami untuk menikahi sang istri itu tunangan. Setelah tunangan atau selesai. Ditunggu sampai kapan? Sampai hariannya. Dan cepat. Jangan ditunda lama-lama. Baik. Kemudian lihat. Ini memang, ya semoga Allah mengampuni ya. Sudah bahagia, kemudian masalah cinta dan sebagainya. Akhirnya memutuskan putus. Setelah putus, ingin balik lagi. Karena hawa nafsu. Hawa nafsu dan dengan cara yang salah. Sudah begitu sampai orang tuanya memilih. Berarti kan sudah membuat marah orang tua. Na'udzubillah. Jangan Anda buat marah orang tua. Wah, laki-laki masih banyak, bukan dia saja. Kenapa harus Anda paksakan dengan dia? Yang Anda sendiri sudah melakukan kesalahan. Apalagi orang tua juga tidak setuju, selesai. Malah memutus pertunangan itu endeng. Perceraian, pernikahan saja ada perceraian kok. Ada sebagian gara-gara pertunangan harus dilaksanakan kalaupun pasangannya jelek. Memaksa. Nah, biarpun pertunangan, boleh dibatalkan. Misalnya menemukan pasangannya tidak sesuai dengan yang diinginkan secara syariat misalnya. Jangan, kan kok pertunangan. Perceraian saja kan ada setelah pernikahan kalau memang tidak ada kecocokan karena pelanggaran syariat yang besar, boleh kita tinggalkan atau berpisah demi kemuliaan nanti di akhirat. Baik. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda patuh kepada orang tua sudah. Jangan melakukan yang serupa. Tunangan adalah tunangan. Tunangan itu ceritanya dimulai mukaddimah dengan ta'aruf. Ta'aruf adalah keluarga ingin tahu keluarga ini, selesai. Keluarga baik, selesai. Baru setelah itu meminang, selesai. Baru salat pernikahan, baru setelah itu bebas. Ya. Di balik pertunangan setan bermain di situ, hati-hati. Di balik pertunangan setan menghadang kita menuju kemuliaan, jangan direndahkan. Sehingga na'udzubillah gara-gara tunangan bisa berzina, gara-gara tunangan keluar bersama, gara-gara tunangan telepon setiap hari. Rendah semuanya. Suatu ketika ada salah satu orang yang sangat dekat dengan kami, punya anak putri yang soleh, insyaallah. Kemudian punya calon sudah. Calonnya kemudian datang saat itu. Dan kita membaca namanya tunangan adalah wajar. Akhirnya sudah kenal kan, namanya sudah tunangan. Ayo kami tanya, ini hari raya kemarin, pernikahannya kapan akan dilaksanakan? Dijawab pernikahannya adalah setelah bulan haji. Memang secara lahir dua-duanya adalah aman-aman saja, baik-baik saja. Cuman saya bilang, kalau masih bulan haji berarti kan tiba 3 bulan lagi. Berapa ribu juta setan yang menghadang di tengah jalan untuk menjerumuskan ke haram? Keharaman. Tidak usah akal, akan nikahnya sekarang. Saya undang semuanya akan nikah hari itu. Setelah itu mau resepsi terserah kapan. Karena apa? Anak-anak muda, mula-mula baik, setan ingin merusak hubungan ini. Mungkin anaknya baik, kita lihat suaminya adalah seorang yang baik, istrinya baik. Dan sama menjaga insya Allah. Tapi setan lihat, dari perjalanan setiap hari setan berkiprah loh ya. Jadi kalau 3 bulan ganti, 90 hari kita harus melawan setan. Makanya pertunangan secepatnya. Makanya Anda tahu ini kok mampu. Ini cara berpikirnya bagaimana? Ada orang tunangan bertahun-tahun. Bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Jangan lama-lama. Kadang haram melalui pertunangan. Sampai suatu ketika ada orang bertanya, kalau sudah tunangan itu malah harus didekatkan, melakukan pendekatan. Yang laki-laki tidur rumahnya calon istri, waduh ini mah naudzubillah, bab zina kebuka, naudzubillah ya. Baik, kalau Anda ingin tunangan ke depan adalah cari laki-laki yang baik, yang soleh, yang dia tidak pernah mengajak komunikasi dengan Anda setelah itu. Dan Anda aman. Tinggal Anda benah diri dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, patuhi orang tua. Ya. Ada kesalahan, salah. Apalagi Anda mengatakan sudah mencintai. Ya, apa dasar cinta Anda? Kalau bukan kemuliaan dasarnya. Orang tua saja sudah tidak setuju kok. Jangan sampai hawa nafsu menguasaimu, wahai saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jawabannya ada. Kembali kita buka pertanyaan kali ini dari Facebook. Kembali ada sahabat Cherry di Jakarta. Saya seorang ibu dengan satu putra, Bu ya, yang berumur 5 tahun. Pada saat putra saya lahir, dia mengalami kelainan fungsi hati atau kolestasis idiopatik yang mengharuskan dia berobat hingga dia benar-benar pulih, dan itu memakan waktu minimal 2 tahun, Bu ya. Nah, pada saat dia berumur 7 bulan, saya telat datang bulan dan saya melakukan USG, hasilnya saya positif hamil, tetapi kantungnya masih belum terbentuk. Dengan keadaan saya dan suami yang masih semrawut ekonominya dan tekanan dari mertua yang mengancam akan bunuh diri jika saya hamil, jika saya hamil lagi, maka suami memutuskan untuk menggugurkan kandungan, Bu ya. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang hal ini? Jalanilah dengan penuh kesabaran untuk mengobati sang anak, karena sesungguhnya dengan itu Anda akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan selanjutnya adalah karunia dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan anak yang terlahir. Kemudian aneh, kenapa kau sampai membunuh diri? Ada apa dengan itu semua? Murni tidak mungkin hanya karena itu. Karena lemahnya iman, membunuh diri apa? Hadapkan para ulama, bunuh diri dan neraka jahanam. Bunuh diri lalu orang putus asa, bisa saja orang bunuh diri sudah imannya tidak ada di neraka selama-lamanya. Karena putus asa. Ini perlu dinasihati adalah mertuanya tadi itu. Hah? Mertua membunuh diri, orang mertua atau orang tua? Mertua. Mertua yang mengancam akan bunuh diri. Bunuh diri, na'udzubillah. Bagaimana itu? Orang beriman tidak akan ngomong seperti itu. Ngancam membunuh diri, apalagi mau punya cucu baru. Apa? Atau mungkin karena Anda menyerepotkan orang mertua. Kalau Anda merepotkan orang tua, Anda tinggal berjanji tidak akan merepotkan. Ketahuilah, Anda berusaha semaksimal mungkin, itu akan menjadi pahala. Di sini adalah untuk berjuang. Wahai hamba yang diuji oleh Allah dengan putra yang seperti itu, Anda akan diangkat derajat Anda. Tapi jalani dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Adapun kandungan Anda normal, tidak perlu untuk digugurkan dan sebagainya. Tinggal difahamkan orang tua. Nah, sudah jangan sampai. Karena Anda tidak mengerti bahwasanya Allah akan mengangkat, memuliakan kandungan Anda karena Anda sekarang lagi merawat anak yang sakit. Bisa saja itu adalah janji Allah, Allah akan memuliakan Anda. Anda punya anak, lihat, menghibur Anda. Sehingga kecapean Anda dengan anak yang pertama akan terhibur dengan anak yang kedua. Itu keberkahan, jangan Anda tolak. Ada masalah mertua, mungkin tidak punya iman dia, na'udzubillah. Kok bisa? Orang tidak akan mungkin beriman ngomong bunuh diri. Apa sih bunuh diri? Qatlun nafsi itu, Masya Allah. Adalah di neraka jahanam, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh mendengar mertua Anda suara kami ini. Masya Allah. Berdengarkan. Rekam. Berdengarkan. Alhamdulillah. Apa? Masya Allah. Ini karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu. Kecuali membahayakan tentang kandungan, tentang Anda. Boleh nanti digugurkan. Membahayakan kehidupan Anda. Kalau enggak ada masalah menurut medis, selamat, sehat, dan sebagainya. Enggak apa-apa. Jaga. Dan jangan digugurkan. Awas. Jangan digugurkan. Itu adalah termasuk. Dikhawatirkan Anda menolak rahmat dan karunia Allah. Setelah itu Allah menjauhkan dari karunia lagi, na'udzubillah. Jadi terima dengan baik, dengan mulia. Nah, insyaAllah seperti itu. Jadi yang perlu difahamkan adalah orang itu, mertua yang mengancam bunuh diri. Ada apa kok bunuh diri itu? Berarti mertua Anda tidak punya iman. Ngeri dong Anda dengan orang yang tidak punya iman. Mustahil orang beriman ngomong bunuh diri. Memang apa setelah kematian enak hidup? Berarti mungkin dia tidak beriman kepada hari akhir. Ada orang bunuh diri pengen mengakhiri hidupnya di dunia. Kenapa sumpah di dunia? Memang dengan bunuh diri di alam barzah lebih enak, lebih serem, lebih mengerikan. Berarti tidak punya iman. Makanya ulama mengatakan masalah bunuh diri. Apakah orang bunuh diri masih beriman? Lahirnya masih beriman. Lahirnya masih orang Islam. Tapi batinnya bisa saja orang yang kafir dan selamanya di neraka jahanam. Kenapa? Dia sudah tidak percaya dengan janji Allah. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan mengampuni, Allah akan berikan kesehatan. Putus asa bunuh diri neraka. Karena mungkin dia adalah orang yang tidak beriman kepada alam barzah. Sebab kalau beriman dengan alam barzah tentu akan berhati-hati. Kalau saya mati bagaimana? Apakah kehidupanku setelah mati lebih bagus atau tidak? Tapi orang bunuh diri maka rendah. Naudzubillah, bunuh diri naudzubillah karena tidak adanya iman. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Terima kasih untuk sang penanya. Mudah-mudahan menjadi solusi. Baik, sahabat, kita akan break lagi. Dan untuk Anda silakan yang ingin bertanya, kita masih buka di 081-321-461-079 atau di teleponnya 02318308929. Terima kasih untuk Radio Network dan media partner kami. Kita akan break dan akan kembali selepas yang berikut ini. Pemirsa Wajah TV dan dengar radioku dimanapun Anda berada, kembali kita di Rumahku Syurgaku bersama Buya. Di kesempatan pagi hari ini tema kita adalah, sahabat, di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang menyambut kehadiran buah hati. Baik, masih ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat dan juga pemirsa Al-Bahjah TV. Kita kembali menyapa pertanyaan yang datangnya dari Ponorogo, dan sahabat Pausi bergabung via Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan dari segi syariat, Buya. Apakah memang dianjurkan menikahi seorang janda, seorang gadis yang masih perawan? Apakah ada keutamaannya? Lebih utama mana jika seorang perjaka berencana menikahi seorang janda karena niat ingin menolong, Buya? Demikian, Buya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Tidak harus janda, tidak harus perawan. Apa yang Allah pilihkan adalah tungkahul baratul arba'in. Pilih yang solehah. Mungkin kecantikan kita bisa melihat, kekayaan dan sebagainya. Tapi fadfar fidhadid dini tadi badiyatak. Agama urusannya. Memang suatu ketika Rasul pernah menghimbau untuk menikahi dengan seorang perawan adalah memang dilihat karakternya orang itu adalah mungkin seperti itu. Sehingga suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, saya ingin menikahi seorang perempuan yang bisa menyisiri rambut anak-anak saya. Dia perlu seorang janda. Jadi tergantung apa yang Anda butuhkan. Dan ingat, Anda karena Allah pernikahan. Bukan saja menikahi karena janda, dia kaya, materialis. Karena sehingga ada satu niat-niat busuk di balik itu semuanya. Enggak, harus, tidak harus janda, tidak harus perawan. Mana yang soleh yang Anda ambil? Apalagi kalau Anda ingin menolong anak-anak, Anda mungkin merasa seorang laki-laki yang secara materi cukup. Secara syahwat mungkin tidak terlalu bergolak. Mungkin Anda menikah seorang janda. Menurut Anda adalah cukup untuk kebutuhan Anda. Kemudian setelah itu Anda nolong anak. Kemuliaan bagi Anda punya anak yatim yang banyak di situ. Allah. Jadi enggak harus. Tidak ada himbauan untuk menikah seorang perawan atau janda. Atau sebaliknya janda. Menikahi untuk wanita yang benar yang bisa membawa kepada kemuliaan. Selesai. Mungkin janda. Ya. Anda hitung-hitung sudah punya anak, tidak usah Anda biaya kelahiran dan sebagainya. Kalau memang Anda seorang ustaz, ya sebagai santri baru bagi Anda. Santri-santri dari anak istri. Ya, anaknya 10-5, enggak ada masalah. Anaknya istri juga anak kita, harus begitu kan? Jadi, dengan lapang hati. Intinya adalah Anda memilih wanita yang benar. Selesai. Tapi ada orang kebusukan niat. Mungkin karena janda, dimanfaatkan. Dia karena punya uang dan sebagainya. Karena dia seorang laki-laki pemalas. Na'udzubillah. Anda rendah kalau begitu. Tapi kalau Anda niatnya niat menolong, berarti Anda tidak mengharap pun dari dia. Saya ingin membantu. Masya Allah, luar biasa. Alangkah baiknya orang seperti itu. Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Anda ingin menolong seorang janda. Kemudian anak yatimnya, hebat. Anda mulia. Di saat seperti itu, Anda lebih bagus daripada nikahi perawan. Tapi kalau niatnya busuk, hanya untuk memanfaatkan seorang janda, na'udzubillah, ya. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alam bisawab. Subhanallah. Terima kasih untuk sahabat penanya tadi sudah bergabung dan kita menyapa kembali sahabat yang sudah bertanya via SMS. Ada sahabat di 087774 30 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Dengan hamba Allah di Tegal, Bu, ya. Ingin bertanya supaya sang suami selalu ingat atau rindu kepada istri ketika jauh, Bu, ya. Terima kasih. Sebab masalah rindu dan cinta itu dibangun tentunya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masaddana an yaqul mahbub ila wuquf nabi ghairihi. Tidak ada yang menjadikan kita itu terhenti dari yang kita cintai kecuali karena kita sering melihat sesuatu yang selain yang kita cintai. Jadi mungkin diantaranya adalah ya selalu mengingat pasangan kita dengan doa-doa kemuliaan, ya. Tambahkan husnudzon. Yang kedua, tambah husnudzon. Agar husnudzon terwujud, kita masukkan pasangan kita wilayah kemuliaan. Maka sebagai seorang istri agar tentrem rindu kepada suaminya, harus yakinkan tempat pekerjaannya adalah tempat pekerjaan yang aman, baik, halal, terhormat. Begitu sebaliknya, suami harus meyakinkan untuk dirinya sendiri pastinya rumahnya rumah terhormat. Ini khusnudon Kemudian setelah itu semuanya saling menjaga mata, yang keempat. Menjaga mata agar tidak berpikir yang enggak-enggak dan sebagainya. Na'udzubillah. Ada sebagian seorang istri, na'udzubillah. Jadi itu rindu kepada suami bukan suaminya. Rindu duitnya. Ajib, aneh. Sampai suami bekerja di sebuah tempat bertahun-tahun. Sampai suami itu mau pulang tuh takut karena apa, rumahnya belum jadi, istrinya rewel dan sebagainya. Masya Allah. Kalau dia istri yang sehat, keindahan bertemu dengan suami satu jam tidak bisa dibayar dengan jutaan. Makanya perlu cara berpikir yang cerdas dalam hal semacam ini. Maka dengan menjaga mata, jangan berkomunikasi yang haram. Seorang laki-laki, jangan. Termasuk melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, menjadikan kerinduan dengan yang halal berkurang. Na'udzubillah. Makanya dari mata, syahwat mata. Jangan sampai seorang istri jauh dari suami, terlalu memperhatikan gambar-gambar yang enggak-enggak dan sebagainya. Atau memperhatikan laki-laki lain, atau seorang laki-laki pun demikian. Jadi jauh dari Allah semuanya sebabnya. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga mata kita, pandangan kita, sehingga yang di hati kita adalah seorang suami. Sehingga berdebar-debar kita mau ketemu di sepanjang perjalanan bagaimana rindu pada istri. Tapi kalau orang sudah biasa dengan kemaksiatan, ya, bahkan mungkin sampai na'udzubillah ini hamba Allah yang dihinakan, meninggalkan rumah adalah impian. Kapan saya jauh dari istri? Karena ingin senang-senang di tempat lain. Na'udzubillah, itu rendah hina. Masuk bab perzinaan haram, direndahkan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, maka dengan menjaga hati, menjaga syariat, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin terikat itu. Hati saling mencintai, semakin merindukan, mata menjaga, semakin merindukan. Sehingga di saat melihat haram di sana, saya punya halal di rumah. Melihat haram di sana, saya melihat halal di rumah. Tontonan pun benar. Na'udzubillah, setiap hari seorang istri tontonannya sinetron, menggambar tentang laki-laki begini begitu. Akhirnya ada rindu sama sang suami, rindunya sama sinetron, atau berhayal agar suaminya seperti yang ada dalam sinetron. Sinetronnya merusak, menjerumuskan, kenal selingkuh dan sebagainya. Na'udzubillah, rendah. Dekat kepada Allah adalah kunci untuk menumbuh suburkan kecintaan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah, terima kasih untuk sang penanya yang sudah bergabung. Kita ke SMS kembali yang sudah bergabung, ada sahabat di 0892 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kalau bayi usia 3 bulan baru ditahnik, itu khasiat tahniknya gimana, Bu ya? Sama saja atau berkurang? Iya, secepatnya. Karena inginnya bahwasanya masuk ke dalam perut anak-anak kita adalah sesuatu yang nyambung dengan orang soleh. Kalau terlambat, ya semampunya dong. Seperti halnya yang namanya akikah, ya semampunya. Ketemunya orang soleh setelah 3 bulan, ya datang setiap bulan. Ketemu orang soleh. Jadi tahnik ada. Menjadi sebab keberkahan. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik. Itu juga pendidikan. Itu. Tahnik itu pendidikan. Jadi anak kita agar sambung dengan ulama. Baik, cukup ya. Baik, dan kita menyapa kembali sahabat yang sudah bergabung di via WhatsApp. Ada sahabat Iwan, 089833 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wasohbi. Mohon nasihatnya, ada ikhwan yang baru menikah 3 bulan, Bu ya. Nah, sekarang ia tidak bertegur sapa lagi dengan istrinya sudah seminggu. Permasalahan yang disampaikan dari istrinya kepada istri beliau adalah karena masakannya kurang enak, Bu ya. Sehingga ikhwan ini kelihatannya malas dan beberapa jadwal taklim pun tidak menghadirinya. Jazakumullah khair. Innalillah, rendah sekali. Memangnya Anda pengen, makanya seorang suami Anda pengen menikah dengan koki itu bagaimana? Saya heran dengan hal-hal seperti itu. Saya tuh heran dengan suami yang bingung dengan urusan masakan sang istri. Saya juga sangat heran kalau melihat istri motong bawang atau goreng tempe saja nggak bisa. Mau apa? Ajib. Itu bukan ilmu yang pakai kecerdasan. Ilmu belajar, gosong goreng tempe sekali, dua kali, tiga kali sudah beres. Ini bisa dipelajari, makanya heran sekali kalau ada seorang perempuan, atau itu pasti ada dua kemungkinan. Memang dia tidak niat khidmah, atau dia pura-pura. Ini karena ini adalah ilmu biasa. Ilmu bukan ilmu yang aneh. Hanya kalau goreng tempe, nanti kan sambil dilihat, oh, pertama kehangusan dan sebagainya, motong bawang dan sebagainya. Makanya anak-anak putri dididik untuk bisa ngerti yang demikian. Sisi lain, urusan masakan, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW di saat menemukan masakan Siti Aisyah tidak enak? Apakah beliau mengeluh dan sebagainya? Mana katanya ustaz, ikhwannya hadir majelis, ustaz model apa itu? Hah? Hanya urusan masakan. Kalau perlu Anda yang masak, wong aslinya yang wajib masak adalah suami kok, ayo. Bukan istri kalau kita paham. Istri hanya di atas ranjang dan yang cantik. Suami yang mendatangkan pembantu untuk memasak. Nah, cuman karena ini adalah kekompakan dalam rumah tangga. Istri masak, suami yang bekerja, suami berdakwah. Ini indah. Makanya saya heran dengan hal-hal pertanyaan semacam ini kadang-kadang. Suaminya gara-gara masakan istrinya tidak. Anda yang masak dong, diajari istri. Apalagi baru 3 bulan. Ya. Ada sebagai seorang wanita, memang itu tadi yang saya contohkan, tidak mau belajar. Saya tuh heran dengan anak pondok yang, subhanallah, saya pikir adalah anaknya orang kaya yang manja. Anaknya orang kaya pun tidak pantas yang demikian. Tunggu, Kristen bikin kopi saja nggak bisa. Bikin kopi pakai air dingin. Ayo. Ajib. Berarti menunjukkan dia tidak pernah khidmah kepada orang tuanya. Rendah. Anda, wahai adik-adik putriku, Anda harus belajar bagaimana Anda bisa menyajikan kopi, membuat teh, menggoreng tempe, hak goreng, semuanya. Memotong bawang dan sebagainya. Membantu orang tua Anda. Itu bukan pekerjaan. Kalau motong bawang sama anu saja nggak cerdas, nggak bisa. Ini tidak perlu kecerdasan. Orang paling bebel pun bisa. Kecuali orang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Sama nggak punya mata. Hah? Anda masih ajib. Makanya saya heran sekali kalau ada orang urusan masak sederhana saja tidak bisa. Itu bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Apalagi untuk khidmat kepada sang suami. Jangan sampai Anda menyajikan kepada suami sesuatu yang tidak enak. Berusaha. Mungkin berusaha belajar. Sampai ada orang pengen bisa tuh belajar beli bumbu, minta temenannya untuk dibuatin bumbu yang apa yang sudah jadi. Nanti kalau tinggal kasih 2 sendok masak sayur semua. Bisa berusaha. Yeah. Ada orang enggak bisa semuanya, enggak bisa, guys. Pengin gayanya manja-manja, naudzubillah innalillah. Rendah wahai adik-adik putriku. Ya. Kemudian, wahai para suami, Anda tidak perlu menuntut yang semacam itu. Saya nasihat dua-duanya bisa. Kalau ada kurang keasin, tinggal dikaleng garam, keasinan, tambah air selesai. Sampai suatu ketika ada masakan Siti Aisyah adalah kurang garam atau apa. Rasulullah tidak pernah menyaci makanan. Kalau tidak suka ditinggal begitu saja. Tiba-tiba di saat Siti Aisyah makan bareng menyesal, ya Rasulullah makananku tidak sesuai. Nabi Muhammad tidak pernah menuntut. Bagaimana Ustaz ngaku, Ustaz apalagi. Gara-gara urusan masakan menuntut, innalillah. Tidak. Kita semuanya perlu belajar. Wahai para istri, berusaha untuk khidmat untuk suami dengan benar. Bikin masakan yang enak. Sebisa mungkin. Dan belajar. Dan wahai para suami, tidak perlu Anda menuntut. Yang disajikan oleh istri, anggap. Kalaupun kurang manis, bukankah istrimu juga manis? Kurang lezat, bukankah akhlak istrimu lezat? Sudah, selesai. Sehingga semuanya menjadi indah. Makanya kalau orang keindahan itu hanya dihubungkan dengan sesuatu yang dirasa oleh lidah atau mata, rendah. Keindahan dengan hati. Allah. Biarpun kita hanya masak, makan ketela misalnya. Ketela adalah enak, tapi suasana indah. Dengan teh hangat di bawah rintik, apa? Di saat suasana hujan, sejuk dan sebagainya. Jadi indah. Maka dia belum mengerti keindahan itu sang suami itu. Semoga Allah membuka hatinya. Dan istri semoga belajar masak segera. Agar indah. Dan tidak perlu sampai tidak tegur sapa. Itu maunya apa? Heran. Saya dengan pernikahan yang model-model begitu tuh aneh. Tidak tegur sapa seminggu. Gimana enaknya tidak tegur sapa? Kita beberapa jam saja sumpengnya setengah mati sampai seminggu. Dan mungkin saya harus pakai bahasa sedikit keras dan kasar. Itu orang-orang aneh. Tidak segera diselesaikan. Selesaikan secepatnya. Sehingga karena Buya rindu bahasanya, Anda indah kami. Kami rindu Anda indah dalam rumah tangga dengan menerima dan siat berkhidmat. Dalam bahasa sederhana, melakukan kewajiban. Jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu. Dan jika ada kekurangan, jangan banyak menuntut. Itu adalah 10 poin untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga. Allah alam bisawab. Baik, subhanallah. Pemirsa Al-Bajah TV dan pendengar radio dimanapun saja berada. Dan kami ingatkan kembali kita masih punya sesi berikutnya untuk Anda yang bertanya silakan. Masih bisa di 081-321-461-079. Atau via telepon di 0231-838-929 atau di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, sahabat, kita akan break lagi dan akan kembali selepas jeda yang berikut ini. Pemirsa Albahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada, kembali di sesi terakhir kita di kesempatan kali ini di program Rumahku Syurgaku, sahabat. Dan kita menyapa sahabat yang sudah bergabung di via Facebook, ada sahabat Khadijah di Maluku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan, Buya, bagaimana cara menghilangkan rasa dengki? Saya sudah menikah selama 1 tahun 7 bulan, 2 kali keguguran. Tidak tahu kenapa, saya selalu merasa iri kepada orang yang tengah hamil, Buya, dan mempunyai anak yang masih balita. Apakah bisa berbahaya bagi jiwa saya kalau rasa iri itu terus muncul? Baik, walaupun saya sudah berusaha menghilangkan dan ikhlas terhadap semua ketentuan Allah. Baik, subhanallah. Iri adalah penyakit yang kotor. Yang paling, mungkin yang paling membahagiakan dari pertanyaan, Anda sadar kalau Anda punya penyakit jelek. Yang menjadi masalah orang iri tidak sadar. Tinggal Anda mengobati penyakit Anda. Jadi ada orang langkah benar itu ada 2. Sadar dulu baru pengobatan. Ya gak sadar gak bisa diobati. Sadar tak belum cukup kalau dia tidak niat mengobati. Maka sekarang Anda sudah sadar. Tinggal ada niat untuk mengobati dan berobat. Dulu bahayanya bukan bahaya sekecil, lebih gede daripada kanker tuh. Yeah. Orang kanker mati syahid, batin. Karena di dalam kanker itu dalam kanker hati, kanker apa mati syahid. Tapi ini adalah kanker hati, maksudnya kanker fisik, maksudnya hati-hati ya, gumpalan apa jantung dan sebagainya misalnya. Tapi kalau penyakit-penyakit hati yang maknawi ini, ngeri, akhir neraka jahanam bisa masuk. Karena menjauhkan dengkian, dengki adalah pemangkas agama, al-halikah, pemangkas agama. Jadi orang kurang dengki, tidak seperti orang yang tidak punya agama. Anda wajib, bagaimana memangkasnya adalah ingat janji dari Nabi SAW. Kalau Anda mendoakan orang lain, Allah akan beri kepada Anda. Berarti Anda doain orang-orang yang belum punya anak, ya Allah berikan kepada dia anak. Kalau Anda melihat anaknya orang, ya Allah jadikan dia anak soleh. Ada orang ngandung, ya Allah jadikan kandungannya selamat, ya Allah. Kalau Anda doakan baik, Anda nanti akan didoakan malaikat. Sehingga suatu ketika Anda mengandung selamat. Tapi kalau Anda mendengki, apalagi menjelekkan orang, semoga gugur dan sebagainya, Anda akan gugur kandungan Anda nanti. Karena apa? Malaikat mengatakan doa untuk kembali kepadamu. Maka Anda cara mengobatinya berdoalah dengan doa-doa yang baik. Ya Allah, kalau Anda melihat kandungan seseorang, ya Allah jadikan kandungan dengan anak yang soleh, ya Allah. Jaga kandungannya, ya Allah. Jangan sampai gugur seperti yang kau. Dan angkat derajatku. Maka nanti setelah itu malaikat mengatakan, amin, kau dapat duluan. Allah. Itu dah. Setelah itu akan hilang kedengkian Anda, kebencian Anda. Dan membahayakan kalau tidak Anda segera pangkas. Wallah alam biswab. Baik, subhanallah. Pertanyaan terakhir kita di kesempatan kali ini, dan nampaknya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Buya dari tema kita kali ini. Silakan Buya. Kesimpulan adalah pandanglah anak sebagai karunia sekaligus amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang harus Anda jaga, dan cara menjaganya tadi dengan rezeki yang halal. Siapkan dengan rezeki yang halal, ya. Kemudian dengan pendidikan yang benar. Pendidikan yang sesungguhnya untuk sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan jadikan anak itu menjadi sebab kita untuk menjadi semakin baik. Karena saksi, sudah ada orang yang menyaksikan apa yang kita lakukan di rumah. Sehingga kita semakin indah dengan pasangan, semakin lembut. Semakin dekat kepada Allah, akan dicontoh oleh anak-anak kita. Itu saja sederhananya. Kesimpulan dari kami sampaikan tiga hal. Ya. Kemudian setelah itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuftir alaina. Innaka ala kulli syai'in. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan, ya Allah. Keluarga kami jaga, anak-anak kami jaga, ya Allah. Anak-anak kami jaga, ya Allah. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Rizki yang halal penuh berkah, ya Allah. Rizki yang halal penuh berkah. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat. Ampuni orang tua kami. Guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة الحمد لله sahabatku sudah kita simak bersama itu kajian rumahku syurgaku bersama Buya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar, yang kita simak, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Kita pamit, ada beberapa informasi tentang pembukaan kajian rutin Majelis Al-Bahja. Untuk kajian rutin Majelis Al-Bahja Indramayu ini akan dimulai hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Zulqodah atau 13 Agustus 2016 Masehi. Nah, kemudian untuk kajian rutin Majelis Al-Bahja Kuningan ini akan dimulai hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Zulqodah atau 26 Agustus 2016 pukul 8 malam di Masjid Kota Kuningan. Untuk kajian rutin Majelis Al-Bahja Berbes ini akan dimulai Rabu malam Kamis 15 Dzulqa'dah atau di 26 Agustus 2016 ya. Mohon maaf, di 15 Dzulqa'dah atau 17 Agustus 2016 pukul 18.00 sampai 19.30. Kajian Kitab Arba'in Nawawi di Masjid Jaminurudda, Desa Karang Sembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Berbes. Kemudian yang kedua, Desa Karang Sembung, untuk kajian kitab adab sulukil murid di Masjid Al-Kurdi, Desa Karang Malang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Berbes. Baik, dan ikuti kajian khusus muslimah bersama Umi Fairuz hari Ahad 11 Dzulqa'dah 1437 Hijriah atau di 14 Agustus 2016 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Bagi Anda sahabat yang ingin ikut berpartisipasi untuk infak rutin, ya, infak pembebasan tanah dan ingin ikut bergabung dalam program-program dakwah, silakan hubungi 08211516734. Sekali lagi 08211516734. Baik sahabat, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Buya atas ilmu yang sudah disampaikan. Dan saya Hafid Maulana yang bertugas di kesempatan kali ini. Tak lupa juga kepada Radio Ku Network, ada Radio Ku Cirebon, Radio Ku Bogor, Radio Ku Majalengka, Radio Ku Kuningan, untuk Radio Ku Batam, untuk Radio Ku Aceh, untuk Radio Ku AM Bandung, Radio Ku Pontianak, dan Radio Ku di Karimun dan Palembang. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membalas kebaikan dari Anda semuanya. Akhirul kalam, saya Hafid Maulana, pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.